شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، من السادات والسادات، والآباء والأمهات، والإخوان والأخوات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، وأبا dan ibu-ibu، saudara dan saudari، serta adik-adik maupun anak-anak yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru، ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diizinkan Allah menikmati hidup ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah dia matikan kita dengan tidur. Mudah-mudahan kita buka dengan keberkahan yang luar biasa, yaitu hadir salat subuh berjamaah. Dan itu adalah suatu karunia yang tak didapat kecuali oleh orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain, alladzina hum ala salatihim da'imun. Yang senantiasa khusyuk dan selalu menunaikannya. Nabi alaihissalam mengatakan, man salla subha ma fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan pula doa Nabi alaihissalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Nah, di pagi ini kita isi pula dengan satu amalan yang mudah-mudahan diterima Allah dan membuat kita dicintainya, yaitu menuntut ilmu yang disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah, siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram, oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Semoga tak satu pun kita kecuali beruntung dan tidak rugi. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang darinya kita belajar baik secara teori maupun secara praktik. Karena Nabi datang membawa al-huda wa dinil haqq. Al-huda, petunjuk, ditafsirkan oleh Ibn Abbas adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. yang kalau kita dapat, pahalanya senantiasa mengalir dan berlipat sekalipun setelah kita wafat. Jadi ilmu ini subhanallah lebih mahal dari apapun yang kita miliki, karena dia diberikan bertambah, semakin banyak semakin ringan. Berbeda dengan harta kita, semakin banyak semakin sulit untuk dijaga. Tapi kalau ilmu semakin banyak semakin memudahkan kita. Oleh itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang diwarisi dari Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita belajar ke ahli waris Nabi ini dalam hal ini pada subuh ini kepada Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya As-Salaf dan Ashabul Hadis. Ya, karena sebagian mengira bahwa istilah As-Salaf itu diisytiharkan oleh Imam Ibn Taimiyah, tidak dikenal sebelumnya. Kemudian disyarkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, barangkali mungkin karena kurang rekreasi saja. Jadi kurang banyak berjalan, kurang pula yang dilihat. Maka istilah ini bahkan orang-orang sebelum kita dan sebelum Imam As-Sawuni sendiri, seperti akan dia nukil dari Imam Ibn Khuzaimah, Syekhnya Ibn Hibban, juga sudah mengenal akidah As-Salaf. Karena pada saat itu lahir akidah khalaf, maka terpaksa dibezakan mana yang salaf, mana yang khalaf, mana yang ahlus sunnati wal jamaah, mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, atau yang bercampur-campur antara sunnah dengan bukan sunnah. Ya, kalau bercampur biasanya yang dominan mana campurannya? Ya, air ini kan kemarin kita contohkan, masukkan setitik oli oplosan, setitik aja dia jadi air oli, betul ya, walaupun hanya setitik. Makanya upayakan jangan masuk walaupun kena tempias atau rembesan. Ya, kadang kena tempias saya basah juga kan, rembesan juga bikin basah. Ya, upayakan, tapi kena juga walaupun kita sudah berusaha, mudah-mudahan tidak dihisab, bukan dicatat sebagai sebuah kesengajaan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, tersalah atau terpaksa. Seperti yang saya katakan, orang berada di jalur yang benar, kadang-kadang terlibat juga eksiden, digeser oleh orang, terpaksa berurusan dengan pak polisi, gitu. Padahal yang geser siapa? Yang melanggar. Yang melanggar yang geser kan? Atau salah injak pedalnya. Nak nginjak rem, terinjak gas. Nah, itu salahnya. Saya pernah melatih beberapa orang ustaz naik mobil dulu, nyetir. Tiba-tiba di depan lewat orang pejalan kaki kan. Ustaz rem. Di remnya bukan rem, tapi pijak. Gas pijak. Si kokil orang itu lari. Tahu apa si kokil? Ayah. Pantang-panting lah dia melarikan diri. Yang satu lagi pas lampu merah. Rem Ustaz, ini lampu merah. Pak di sana ada polisi. Terpijak juga gas. Akhirnya lewat lampu merah, untung tak ada mobil yang melintas dan polisi sibuk nangkap yang melanggar. Akhirnya dua-duanya selamat. Kalau tak, saya tak punya lisensi melatih di luar negeri. Tapi itulah salah satu pelanggaran yang terjadi. Saya melanggar juga itu ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah maafkan. Nah, kita hari ini kembali pada kaji yang berat kemarin. Kan kemarin karena berat kita letakkan sementara dulu. Kan kalau berat istirahat dulu ya. Nah, sekarang berat lagi. Sudah siap? Siap? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemarin dengan judul Al-Qur'anu Kalamullah Ghairu Makhluq. Sebenarnya saya tidak kuat membahas ini. Ya. Tidak kuat bahas ini sebab berat, memang berat, tetapi karena ada depan kita, kita baca dan berusaha menjelaskan. Nanti sedikit ada yang kurang jelas, nanti silakan ditambah. Nggak tahu dengan nambah penjelasan nanti kan. Atau kalau kurang jelas silakan ditanya. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau tidak saya serahkan kepada yang lebih ahli. Masyal kiram dirahmati Allah. Nah Syekh kemarin mengatakan yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna anna al-Qur'an kalamullah kitabuh. Para ahli hadis, saya ingatkan kembali, yang dimaksud ahli hadis bukan ulama periwayat hadis atau ahli ulumul hadis, bukan itu saja. Yang kita maksud dengan atau yang dimaksud oleh para ulama ketika menyebut ashabul hadis atau ahlul hadis, mereka yang mengamalkan hadis. Yang mengamalkan hadis. Yaitu bila ada berita diyakininya yang ada dalam hadis, bukan yang ada dalam pikirannya. Jelas ya? Ada orang menerima hadis yang di Nabi dianggukkan, yang dia yang punya orang kita anggukkan, yang punya kita dilalukan. Paham ya? Dia dianggung, dia dilalun. Nah, itulah bahasa kitanya. Kalau pepatah lebih bagus bahasa kita daripada bahasa. Kalau dijuga kan tidak pas jadinya. Jadi yang diuang dia buang, dan dia awak dilalun. Kadang-kadang cak kapal lo berlulu asli tanduk mengono. Itu kan kalau kita tidak tanduk tak boleh kepala tak boleh berlumpur, tapi tanduk mesti mengena. Tidak, ini kepala ada berlumuran lumpur kotoran, tanduk tak kena juga, rugi kita. Jadi tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu dengan menghinakan diri. Masyaallah kiram dah. Jadi yang dimaksud dengan ahlul hadis dan istilah ulama-ulama ini, khususnya ulama as-sunnah, mereka adalah seperti kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis. Sebab berarti di masa beliau sudah ada orang-orang yang pakar hadis tetapi tidak mengikuti metodologi ahli hadis. Seperti yang sudah kita sebutkan di kajian yang lain, seperti Al-Husain Al-Karabisi. Dia itu sejawat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu hadis. Cepat. Bahwa Al-Quran sebagai kalamullah dan kitabnya wa khitabuhu dan khitab, yaitu redaksi yang Allah sendiri sampaikan, wa wahyuhu dan wahyunya, wa tanziluhu dan yang diturunkannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Nanti kita sebutkan kenapa ahlu sunnah al-a'immah mengingkari dengan keras terhadap pemahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, وَمَنْ قَالَ بِخَلْقِهِ وَاَعْتَقَدَهُ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dan meyakininya. Kan ada yang mengatakan tapi tidak meyakini, dia tidak paham. Ini adalah mereka yang mengatakan dan meyakininya. فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ. Mereka itu kafir menurut ulama-ulama ahlus sunnah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini bukan satu dua seperti di sini memang nukil sebagian kecil saja karena kitabnya kitab mukhtasar. Dia bilang kan kemarin kan ringkas tidak panjang. Dia nukil beberapa perkataan ulama, nanti di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dan Ad-Darimi dan Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut lebih dari 500 orang ulama besar sunnah mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah kafir. Jadi bukan masalahnya bukan kita, tapi mereka. Sejak di zaman as-salaf lagi. Bahwasanya Imam Ibnu Qayyim menukil lebih dari 500 ulama besar ahlus sunnah mengatakan siapa yang mengatakan dan meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia dianggap kafir. Jelas? Dan ini adalah sifatnya takfirun yang sifatnya umum, bukan alat ta'yin, bukan ditunjuk orang per orang. Makanya beda antara mentakfirkan secara umum siapa yang melakukan ini kafir dengan yang mengatakan bulan melakukan itu langsung dia itu dikatakan itu beda. Jadi harus dibedakan takfirun am mutlak dengan takfirun muayyan, dengan takfir yang untuk orang per orang. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Wal Quran alladhi huwa kalamullah wahyuhu alladhi yanzil bihi Jibril alaihissalam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kenapa mereka yang meyakini itu dihukum kafir oleh ulama tersebut? Kita yang bertanya-tanya ya, ini berat. Lalu kita katakan satu, mereka menentang Al-Quranul Karim. Menentang Al-Quranul Karim. Kemudian supaya jelas lagi, siapa yang pertama mengatakan kalimat ini? Bahwasanya Al-Quran bukan sifat Allah tetapi adalah makhluk, adalah Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang lahir di dunia Islam melalui tangan Wasil ibn Atha Al-Basri, murid Imam Al-Hasanul Basri. Jadi bisa saja dari kalangan ulama Al-Sunnah ada muridnya yang melenceng. Biasa lah. Makanya tidak bisa kita bebankan dosa murid ke guru. Ini kadang-kadang cuma Tuhan yang ketengok murid kamu katanya. Kan tidak. Nabi tidak bisa memberikan hidayah pada Abu Talib. Lalu antum bilang Nabi tak berhasil dakwanya. Jelas? Jelas pun dah, kalau tidak, ulang. Daim. Nabi tak bisa memberikan hidayah pada Abu Talib dan Abu Lahab. Ini kan paman-pamannya semua dulu. Pamannya dulu. Ya tak? Tak bisa memberi hidayah secara langsung dan cepat kepada pamannya Abbas. Kan lama Islamnya Abbas. Ya tak? Lama baru. Tak bisa memberi, baru Abu Jahal, dan seterusnya. Tapi Nabi tak pernah dihukum gagal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sudah berusaha. Nah, demikian juga dengan murid Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Wasil ibn Atha ini. Kemudian diikuti oleh orang seperti Ja'ad ibn Dirham. Kemudian Al-Jaham ibn Safwan yang terkenal dengan aliran Jahmiyahnya. Kemudian lahirlah dari situ banyak firqah-firqah kalamiyah. Ada yang berusaha untuk menolak dan mengkritisi paham Mu'tazilah ini dengan sistem mereka. Nah, siapa yang masuk, ibaratnya seperti kata orang Perancis, jangan kamu bergulat dengan titik-titik B1, tau B1? Tau B1? Yang tahu A1 aja ya. B1 enggak tahu. Tahu ya? Yang enggak tahu tanya sama tahu nanti ya. Anam. Saya tidak mau menyebutkan namanya, akramakumullah. Jangan bergulat dengan B1 di dalam lumpur. Sebab ini lapangan dia. Lapangan dia. Setidaknya antum mandi lumpur. Walaupun akhirnya menang nanti, tapi mandi lumpur. Lumpur bawa pun tidak. Tapi kenapa lagi kandang B1 itu? Kena najis antum. Makanya ikut bertarung dengan sistem mereka, antum tak luput dari kotorannya. Makanya memakai ilmunya kaum Mu'tazilah ya, untuk menolak paham Mu'tazilah, kita akan berlumuran dengan lumpur kaum Mu'tazilah. Itulah lahirnya ilmu kalam itu, Syekh. Sehingga mereka berhasil, menurut mereka, menyelamatkan sebagian sifat dan gagal dalam kebanyakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gagal. Kalau Mu'tazilah menafikan seluruh sifat. Nah, kalau sesuatu tidak ada sifatnya sama sekali, ada barangnya. Hah? Jadi mereka memposisikan Allah sebagai Tuhan bayangan. Tak ada sifatnya sama sekali. Tak ada sifat, tak mendengar, tak melihat, tak berbicara, tidak mengerti, tidak berilmu dan sebagainya. Alasannya apa? Sebab kalau kita ikrarkan itu berarti menjadikan Allah serupa makhluk. Akhirnya mereka nafikan seluruh sifat. Ini asal muasalnya perkataan ini. Lalu sebagian sebagian yang mengikuti metodologi Mu'tazilah itu, lahirlah firqah-firqah kalamiyah, mereka mengatakan, dah, Allah berbicara, cuman tidak pakai huruf dan suara. Nah, jadi Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Hanya terpaksa ulama al-sunnah bekerja keras untuk menjelaskan. Di antaranya adalah kitab ini, yaitu Raddu ala mankar al-harfa wa-saut li abi maksud as-sijizi. Ya, kalau tak bersuara, tidak bisa didengar, itu namanya apa? Bisu. Bisu aja dengar suara, cuma tidak jelas hurufnya. Iya kan? A-o, kayak gitu ya. Iya kan? Kalau kalamun nafsi, tidak ada istilah saya. Lalu antum katakan, takkan lama Dr. Dasman, Ustaz Dasman sudah berbicara. Saya gini aja. Ini tidak ada dalam bahasa Arab, kaum muslimin. Tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, kenapa lahir ini, kaedah ini? Karena dipaksakan tadi. Sebab kalau dikatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara, serupa pula dengan makhluk. Hasilnya sama. Bahwa Al-Quran tetap makhluk menurut mereka. Pada Allah SWT sudah membedakan antara al-khalq wal-amr. Ala lahul khalqu wal-amru. Ingat, Allah yang memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Andainya perintah itu makhluk, kenapa Allah bedakan? Ala lahul khalqu wal-amru. Al-amru syai' wal-khalqu syai'. Perintah Allah lain daripada makhluknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah mengatakan, innama amruna idza aradna syai'an annaqula lahu kun fayakun. Nah, apakah kalau dikatakan Al-Qur'an, Al-Qur'an ke Allah, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk, perintah Allah adalah makhluk. Nah, apakah makhluk bisa menciptakan makhluk? Hah? Apakah makhluk bisa menjadi khaliq? Ya enggak. Berarti yang mengatakan Al-Qur'an makhluk mengangkangi perkataan Allah, ala lahul khalqu wal amru. Tak jalan empat. Makanya memang berat ini masalahnya. Tuan-tuan aja yang mau ngaji ini, yang lain tak ada yang mau ini. Berat. Hanya di Ubay bin Ka'ab aja yang mau ngaji ini. Ya memang kelas berat Ubay bin Ka'ab ini. Saya ulang lagi. Ulang lagi ya. Gak pening-pening dikit, tak pula. Ini nanti kan ada pesta walimah. Tunggu aja sampai jam 10 kan ya. Tapi saya tak, bukan undangan saya ini. Mana tahu tuan-tuan diundang kan? Diundang semua nih. Diundang semua, termasuk saya. Saya sudah kemarin. Nah, kaum muslimin, saya kuliah nanti. Tengoklah nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Memang berat, tuan-tuan aja yang mau. Atau kita lewatkan aja? Hah? Nggak? Ah, ya, saya bahas lagi. Jadi Allah katakan, ulang lagi ya. Ala lawul khalqu wal amru. Allah membedakan antara pencipta makhluk dengan perintahnya. Jelas? Bukan satu. Perintah Allah itu bukan makhluk. Perkataan Allah bukan makhluk. Buktinya Allah katakan, innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah kami, apabila kami hendak menginginkan sesuatu, menciptakan tentunya, kami katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, Allah hanya mengatakan qaul, berkata. Nah, andainya perkataan Allah itu makhluk, berarti makhluk tak boleh menjadi khalik, pencipta. Jelas? Berarti kita sudah memposisikan makhluk menjadi khalik. Itu juga dosa. Dan memposisikan khalik sebagai makhluk, itu lebih besar dosanya. Itulah makanya para ulama al-sunnah sangat keras menentang perkataan ini. Bahkan mereka mengatakan sebaiknya tidak usah dibahas masalah ini. Cuman karena orang sudah bahas, termasuk kita. Kan ini pembahasannya dibahas oleh ulama setelah lahirnya paham-paham Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan Al-Kalamiyah. Makanya disebut ilmu kalam karena permasalahan yang paling krusial di dalam ilmu kalam adalah masalah kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk. Sebab alasan mereka, kalau dikatakan Al-Quran khalik, Ya, Al-Quran itu syekh atau bukan syekh? Syekh itu sesuatu. Sesuatu benda atau tidak? Menurut mereka benda. Kita katakan tidak semua syekh itu benda. Tidak semua sesuatu itu benda. Sebab Allah sendiri menyebut dirinya syekh. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakan sesuatu apa yang paling berat, yang paling besar kesaksiannya? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah sebagai saksi antaraku dan antara kalian. Ini perkataan Allah ke Nabi alaihi salatu. Katakan sesuatu apa? Syekh kan? Jadi Allah menyebut dirinya syekh. Dan tidak semua syai'un itu adalah makhluk. Jelas? Jalina. Baik. Ya jalina payah. Memang berat itu, berat. Nanti kalau tidak selesai di sini, kita duduk di bawah ya. Tidak selesai di bawah, kita di luar aja. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Agak berat bu ya. Nah, kita teruskan. Kalau tidak apa-apa. Seperti kata Imam Syafi'i, saya ulang sampai 40 kali. Ya, sampai 10 kali. Tidak selesai juga, saya kunjungi ke rumah masing-masing. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, al-Mu'azzin, suatu majlis Imam Syafi'i jelaskan kepadanya, tidak paham-paham dia. Padahal dia imam. Ya, waktu belajarnya kan belum jadi imam dia. Ini oleh Imam Syafi'i dijelaskan, tidak paham juga. Saking sering diulang, malu dia ditinggalkan majlis. Ya, malu dia ditinggalkan majlis. Tuan-tuan, saya tanya 3 kali, tidak paham, langsung pergi mungkin. Nah, diulang-ulang. Akhirnya, pergi Imam Syafi'i ke rumahnya, diulangnya sampai 40 kali katanya. Ya, baru paham dia. Subhanallah. Memang susah kita seperti Imam Syafi'i, susah kita contohnya. Lalu dia bilang, ya Rabbi, lau istata'tu an ut'imakal ilma la'at'amtuka. Rabbi, andainya ilmu ini bisa disuapin, saya suapkan ke mulutmu ilmu ini. Cuma ilmu tidak bisa disuapkan. Memang harus sabar, harus tegar, harus teguh, dan istiqamah. Masyur kamu, saya ulang kembali. Sampai di mana tadi bu ya? Hah? Mereka mengatakan, andainya Al-Quran itu kita sebut bukan makhluk, padahal Al-Quran itu syekh. Sesuatu. Sesuatu itu mesti makhluk. Kita katakan enggak. Ya. Lalu kemudian mereka menyebut, bukan Mu'tazilah, Ahlul Kalam menyebut bahwa Allah kalamnya kalam nafsi. Nafs berarti makhluk lagi. Jiwa. Kata mereka, Allah tak boleh berjiwa. Kan tidak boleh berjisim. Tidak boleh berjiwa. Lalu kalam nafsi dari mana? Berarti Allah berjiwa juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak mengikut Al-Quran dan hadis akan terjadi pertentangan yang tak berkesudahan. Pertentangan yang tidak berkesudahan. Dia katakan, kalau di atas mesti ngambil tempat. Kita katakan, tidak semua yang di atas mengambil tempat. Coba matahari di atas enggak? Ngambil tempatnya? Enggak. Langit di atas membutuhkan yang di bawah? Tidak ada butuhnya, tidak ada tiangnya. Coba sebesar itu, tidak ada tiangnya. Jadi tidak semua yang di atas mesti menempati. Dan tidak semua sesuatu di sesuatu menempati. Sesuatu buktinya kan kita bilang akal kita di mana? Di dengkul. Nah, di mana akal kita? Di kepala. Taib. Saya nak nanya, ada enggak tempatnya akal itu di kepala? Antum bilang kan di otak lebih spesifik kan? Ya, ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Taib. Ada enggak tempatnya akal di situ? Di mana bertenggernya? Kan? Silakan. Ada yang mau jadi sukarelawan, silakan kita otopsi nanti. Ah, di sini letaknya akal tuh. Enggak ada tempatnya, betul kan? Ruh yang ada dalam tubuh kita, enggak ada juga tempatnya. Buktinya kalau ada yang meninggal, tak pernah ada yang mengotopsi di mana letaknya ruh itu. Kan tidak ada, ada tempat. Rupanya nyangkut dulu di tulang iga. Tidak ada tempatnya. Jadi tidak segala sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Makanya ketika kita berkeyakinan Allah di atas arasy, bersemayam di arasy, kemudian di atas langit, apakah mesti dia menempati? Tidak mesti. Maka keedah yang gagal ini melahirkan keyakinan yang gagal. Kaidah yang keliru melahirkan akidah yang keliru. Akhirnya menolak Al-Quran dan Hadis didahulukan daripada menolak akal dan logika yang tidak sehat itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Terus ya. Jadi pertama, Allah membedakan makhluk dengan perintahnya. Dan Allah menyebut Allah mencipta sesuatu dengan kaulnya, dengan perkataannya. Andainya perkataan Allah makhluk, mungkin makhluk menjadi khalik? Tidak mungkin. Maka ini bertentangan secara nyata dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya mereka keras sekali dalam masalah ini. Bahkan sampai untuk mempertahankan ini, tidak sedikit imam-imam ahli sunnah yang menemui ajal di tangan penguasa. Karena kalau orang-orang Mu'tazila, orang-orang liberal, bila dekat dengan penguasa, membisikkan yang busuk-busuk. Sehingga banyak ulama yang dipaksa. Beda dengan ulama ahli sunnah, mereka memang jaga jarak dengan penguasa. Sehingga mereka jangankan untuk menghasut, untuk bikin proposal aja gak ada. Ini serius nih kaum muslimin dan muslimat. Saya ketika dulu jadi apa pejabat, dalam tanda petik ya. Ya ketika bupati waktu itu selesai masa tugasnya, dia bilang, satu-satunya ustadz yang tak bikin proposal selama saya berkuasa, ustadz saja. Kok bilang sekarang pak, kenapa gak dulu? Ya kan di awal dia berkuasa, dia bilang kan enak kita. Oh, kalau gitu saya buat sekarang. Iya kan? Ya, karena memang kita, kalau bisa berjarak lebih baik berjarak. Makanya mohon maaf, saya tidak pandai bikin proposal. Tapi kalau ada yang nak buat, bisa juga. Ya, tapi saya tidak suka bikin proposal. Jelas ya? Jelas. Jadi para ulama itu, jangankan untuk membisik-bisik yang busuk-busuk, ya, untuk dekat saja tidak mau. Imam Ahmad rahimahullah, setelah beliau dibebaskan dari berbagai tuduhan yang tidak terbukti, walaupun empat khalifah yang memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dia bertahan demi mempertahankan iman dan mempertahankan imannya masyarakat. Akhirnya di masa Al-Wathiq, khalifah yang kelima, setelah dihadapkan muka dengan muka, face to face, head to head dengan pimpinan Mu'tazila liberal itu, maka baru terlihat oleh Al-Khalifah mana yang tong kosong nyaring bunyinya, mana yang betul-betul berisi seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Disitulah terlihat ilmunya Imam Ahmad, dan situ terbuktinya kosongnya ilmu Ahmad bin Abi Duad yang menjadi pembisik itu. Tidak sedikit ulama yang terbunuh. Al-Buwaiti, murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i, sampai mati di penjara gara-gara mempertahankan akidah ini. Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai juga dibunuh gara-gara mempertahankan akidah ini. Ya, sebenarnya sebaliknya, di saat Imam Al-Sunnah berkuasa, tak ada mereka yang diadu-adukan. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, berarti ini penting apa tidak penting? Sangat krusial dan sangat penting. Sampai Imam Ali bin Madini, syekh terbesarnya Imam Al-Bukhari, dalam masalah ini beliau terpaksa mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah. Subhanallah. Dan Imam Ahmad tidak mengambil rukhsah, ya, beliau bertahan sampai empat khalifah yang memaksa. Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Dan ketika beliau di masa Al-Wathiq mendapat kesempatan untuk berjawab dengan orang-orang tersebut, maka beliau bisa menuntaskan secara logis dan secara akademis ilmu. Akhirnya mereka pun, Al-Khalifah sendiri membebaskan Imam Ahmad dari segala tuntutan yang seharusnya tidak ada tuntutan, dan beliau setelah bebaskan dikirimi hadiah oleh Al-Khalifah, uang dalam jumlah yang hanya sedikit, kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang hanya lebih kurang 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? 1 dinar 2,5 juta. Berapa duitnya? 2,5 juta kali 1000. 1000 juta. 2000 juta kan? 2500 juta. Berapa tuh? Tidak pernah pakai duit besar untuk nampaknya. 2.500 juta, 2 miliar, satonga. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Itu tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Dan tak pakai amprah. Tidak ada gratifikasinya, enggak ada. Tapi Imam Ahmad mengatakan, akri amirul mu'minin aminis salam, sampaikan salam hormat saya kepada amirul mu'minin dan katakan ke beliau, anna Ahmad ibn Hanbal la yakbalu hadiyat sultan. Dia tidak bisa, dengan segala hormat, tidak mampu menerima hadiah dari penguasa. Kalau kita lambat turun 1 juta proposal naik gitu. Iya, makanya tidak bisa kita sejajarkan kita dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan terus terang inilah yang menginspirasi saya untuk supaya tidak nulis proposal. Banyak yang mengajak buat proposal. Kalau ada yang nak bantu, kalau proposal kayaknya berat bagi saya. Berat. Berat enggak proposal? Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak kan nanti kita ngomong yang tak baik-baik sama orang yang kita ajukan. Kiki, Pak Gubernur rumahnya kan. Iya kan? Dan sebagainya. Maka lebih baik tidak diajukan. Masyurkir. Yang kedua ya, bahwasanya menentang perkataan Allah dan menyamakan perkataan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, Nabi mengajarkan dalam banyak doa. Di antaranya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat itu apa? Perkataan, kalam. Nah, boleh enggak berlindung ke makhluk? Boleh enggak berlindung ke makhluk? Ta'awuz dengan makhluk boleh enggak? A'udzu bil ustazi dasmani minasy syaithanir rajim. Boleh. Apa hukumnya? Bukan haram aja, apa hukumnya? Syirik. Syirik kan. Cuman kan sebagian kau kan bela-belain enggak syirik, ini tawassul namanya ustaz. Ya dulu datangnya syirik itu gara-gara tawassul yang tidak syariatkan itu. Nah kan apapun namanya, tawassul namanya, tapi tawassul yang mengandung syirik. Boleh enggak? Makanya ada tawassul yang tauhid, ada tawassul yang syirik. Tawassul yang mutawahid kan 3. 1, minta doa ke orang yang saleh yang masih hidup. 2, minta tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Karena nama sifat-sifat Allah adalah sifatnya. Yang ketiga adalah dengan amal saleh yang sudah kita lakukan, kita bertawassul kepadanya. Ya Allah, engkau suruh aku menikah, tapi kok masih sulit rezeki. Padahal engkau katakan, iyakunu du'afa yughnihumullahu min fadli. Andainya mereka orang-orang lemah, ya Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Aku tuntut, ya Allah, engkau berjanji, tolong di, tepati. Nanti Allah katakan, kamu belum mencukupi syarat, sebab masih jimat. Ya, misalnya, ya, maka sempit juga, atau masih meminta tawakal kepada selain aku. Maka kita harus belajar terus. Ibaratnya kan proposal tadi, proposal itu harus tahu mana yang diterima, mana yang ditolak. Syarat-syaratnya harus dipelajari, syarat doa. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Berarti Nabi mengajarkan kita dalam banyak doa, minta perlindungan dengan kalimat Allah. Perkataan Allah adalah perkataannya. Maka boleh enggak minta perlindungan kepada makhluk? Ya enggak boleh. Berarti kalau mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, berarti kita telah meminta perlindungan kepada Allah dengan Al-Quran, berarti kita sudah melakukan kesyirikan. Mustahil Nabi mengajar kita berbuat syirik. Jelas? Belum jelas juga? Nah, kalau tidak jalan kita. Tidak nambah. Ini sudah setengah jam lebih. Jalan? Nah, alhamdulillah. Memang kelas berat antum. Masya Allah. Baik. Al-Quran. Jadi siapa mengingkarinya, itulah sebabnya diingkari dengan keras sampai dikafirkan oleh lebih dari 500 alim. Itu sampai di zaman Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Nah, seterusnya akan banyak lagi ulama-ulama. Ya silakan, ada yang punya semangat kuat mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut, sambung lagi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Ma'asyar kiram. Kemudian Al-Qur'an alladhi wa kalamullah wahyuhu alladhi yanzil bihi Jibril. Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu, itulah yang dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Yang turun dibawa oleh Jibril alaihissalam dan wahyunya nah, yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyan. Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui bahasa Arab itu. Basyiran wa naziran, menjadi pembawa berita gembira dan peringatan. Kama qala azza min qail, sebagaimana yang dikatakan Allah yang berfirman langsung dan Allah yang mulia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi rulu amin, yang dibawa turun oleh malaikat yang amin, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi turun dari mana? Ya dari atas. Ini yang klub, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fakta bahwa turun dari atas. Lepas itu Jibril naik melapor kemana lagi? Naik lagi ke atas. Tidak pernah Jibril muter-muter. Mana Jibril? Beri laporan ke Allah. Di mana? Itulah tidak jelas di mana. Tidak ada. Jibril turun, naik. Turun menyampaikan amanah, naik menyampaikan laporan. Makanya jelas. Kalau alamat palsu kan tidak jelas ya. Makanya kaum muslimin, subhanallah. Tapi begitu teganya kah? Sebagian orang mengatakan yang ada di Quran itu alamat palsu. Yang ada dalam hadis itu alamat palsu. Yang tak, yang asli itu alamat yang tak jelas. Subhanallah. Yang jelas dianggap palsu, yang tak jelas dianggap asli. Kok bisa begitu ya kaum muslimin dan muslimat? Begitulah. Kalau pikiran diperturutkan, orang yang terlalu mengikuti akal seperti orang kehilangan akal. Makanya terlalu menurutkan akal seperti tidak berakal. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Masa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ijma' sahabat menyebutkan, dan tabi'in seperti itu, al-a'immal, mu'tabirin seperti itu. Tiba-tiba kita dengan enteng mengatakan, Allah istiwa di arasy itu alamat palsu. Lalu yang asli yang mana? Asli pikiran kami, taib. Hadis-hadis Nabi mau dikemanakan? Yang ayat-ayat Al-Quran mau dikemanakan? Turun ya dari atas. Ada turun dari yang lain. Cari, nah, kita kasih tugas beliau. Berapa bahasa di dunia? Antum orang mana, maaf? Ini bukan rasis, tidak? Sukunya apa? Kuansing? Melayu? Hah? Taib, kalau bahasa Kuansing turun apa? Turun, ah, sama juga. Sama, masih turunannya. Taib, kalau bahasa, ada yang Jawa tak? Abang Jawa, Iban? Cowok? Orang Minang? Minang? Bahasa Minang apa? Turun, sama, masih. Baik. Ada yang bahasa halak kita? Halak kita, ya? Bukan? Piaman, ya? Ini orang Piaman. Orang Piaman. Nah, apa bahasa Piaman? Turun juga. Turun, baik. Semua yang namanya turun dalam bahasa apapun, coba yang punya bahasa lain lah, Syekh, antum turun juga, enggak yang lain lah, yang bahasanya terjun enggak sama dengan turun, Pak. Kalau terjun itu tambah tangga, tambah langsung terjun, tapi kalau turun itu melewati. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam bahasa manapun yang namanya baik get down bahasa Inggris atau yanzil bahasa Arab atau turun bahasa kita, bahasa Kuansing tadi, nah, atau apa lagi, bahasa manapun pasti dari atas. Lalu antum bilang nanti kemana-mana dan sebagainya, bingung kita jadinya. Lalu dikatakan alamat yang tak jelas asli, alamat yang jelas palsu. Ini pemalsuan namanya, ini namanya pemalsuan. Lalu tidak tahu Padahal Allah SWT dalam banyak ayat yang menyebutkan ta'ruju ilaihil malaika, malaikat naik. Dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi maknanya tetap turun naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Ya tak? Kalau naik ke mana? Ya ke atas. Para malaikat turun. Nah, habis itu naik. Turun, naik. Turun ke bawah. Naik ke atas. Maka sesuailah dengan fitrah, sesuai dengan fakta. Makanya aneh bin ajaib ketika kita mengingkari fitrah ini. Allah musta'an. Bahkan yang mengingkari dengan lisannya, gerak tubuhnya selalu mengarah ke atas. Kan begitu? Ustaz, gimana saya bisa bersabar dengan misalnya istri saya tidak boleh saya menikah lagi. Gitu. Misalnya, ini kan banyaknya curhat gitu, banyak. Lalu dijawab oleh Ustaz, Bapak sabarlah Pak, itu sudah takdir yang di nunjuknya ke atas, yang di atas. Oh, berarti apa di atas? Salah dari gigit. Iya kan? Tanpa di bisa apa namanya? Kalau dengan tanpa apa? Secara fitrah. Allah katanya, nunjuknya ke mana? Enggak ada muter-muter begini lah. Jadi kaum muslimin, ini fitrah. Fitrah. Makanya dulu Imam Az-Zamakhsyari Al-Fakhrur Razi rahimahullah wa ghafara lahu, dulu ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan, Hamadan itu di Khurasan sekarang, di Iran sekarang, bukan Hamdan, Al-Hamadan, ditanya, ya Imam, Syekh sudah membahaskan, beliau termasuk ahli kalam kan, bahkan cenderung pendapat Mu'tazilah, dia katakan, Imam, dengan berbagai alasan, Tuhan menyebutkan Allah tak mungkin di atas, karena itu akan mengambil tempat dan sebagainya ya, dengan alasan-alasan yang banyak itu. Saya nak bertanya Imam, kenapa setiap saya berdoa, tidak saya bisa kendalikan hati saya itu selalu naiknya ke atas. Saya kan berdoa ke Allah, tapi perasaan itu naik memohonnya kemana? Ke atas. Nah, bagaimana saya menghilangkan itu? Karena fitrah saya, tanpa saya setel, tanpa saya setting, bahwasanya ketiap berdoa, hati saya itu naik ke atas. Nah, orang sekelas beliau, Imam Al-Fakhrur Razi, rahimahullah wa faralahu, bingung menjawabnya. Bingung jawabnya. Hayyaranil Hamadani, hayyaranil Hamadani. Betul juga. Sebab beliau mengalami itu juga. Setiap berdoa hatinya naik ke atas. Ketika menunjuk menyebut Allah, tunjuknya nunjuk ke atas. Atau menengadah ke atas. Coba tuan-tuan ketika capek bekerja. Ya Allah. Lalu kemana wajahnya? Pasti ya Allah. Ya tak? Tak ada yang wajahnya ya Allah. Atau jangan jadi orang bingung. Pasti mereka atas. Bahkan sambil menelentang ya Allah. Atau matanya tidak berkedip tu. Melihat ke atas. Perhatikanlah hamba ini ya Allah. Gitu ya. Dah lama saya begini-begini. Betul kan? Ke atas juga. Ini fitrah yang Allah ciptakan. Dan Islam itu disebut dengan dinul fitrah. Dinul fitrah. Ma'asyiral kiram. Kemana-mana bahasan kita. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kembali ke sini. Bahwa Al-Quran itu dibawa turun. Karena tanzil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bawa siapa? Al-Amin. Yang amin, yang amanah. Jibril. Yang memberi dia gelar Al-Amin yang di atas juga. Karena dia masyarakat kelas. Masyarakat atas. Masyarakat langit. Makanya gelarnya didapat dari langit. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin oleh masyarakat bumi, karena gelar ini bukan honoris causa. Tahu honoris causa? Hah? Dianggap berjasa dikasih gelar doktor, enggak payah-payah dosen. Ya. Bikin seolah-olah kita berjasa nanti dapat gelar honoris causa. Iya. Ustaz, kalau sempat saya jadi presiden, mungkin saya jadikan dokter haji, Buya. Nah, jadi haji, honoris causa, hadiah. Ya, orang-orang yang dianggap berjasa. Ya, tentu saja sesuai dengan yang menganggap. Ya, sesuai yang menganggap. Sesuai dengan yang menganggap, akhirnya diberi gelar. Tidak, ini bukan honoris causa, tapi prestasi yang sesungguhnya. Makanya gelar Nabi Al-Amin langsung dari masyarakat Makkah, tempat beliau hidup, karena mereka melihat langsung sepak terjangnya. Makanya tidak Allah turunkan cap dari atas, nih Muhammad, saya gelar kamu Al-Amin supaya orang percaya. Tidak, ini lahir dari masyarakat Makkah langsung bahwa Nabi itu disebut dengan Al-Amin. Sedangkan Jibril masyarakat atas diberi gelar Al-Amin oleh yang di atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyarakat ma'asyar kiram dirahmati Allah, ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan ke hatimu supaya kamu menjadi salah satu dari nabi yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan apa? Dengan lisan Arab yang menjelaskan. Ini sudah kita jelaskan makna mubin kemarin, bahwa mubin itu yang berbicara mampu mengucapkan, menjelaskan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini Allah menjelaskan. Yang kedua, yang mendengar langsung paham. Tapi kalau masih belum paham, perlu penjelasan lain. Ya, makna kalam itu berarti bukan mubin namanya. Bukan mubin. Ba'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya saya kalau bicara saya kan jelas, tapi mungkin belum bisa dipahami, maka diulang supaya mubin. Makanya Allah mengulang-ulang dalam banyak ayatnya bahwa dia di atas supaya menjelaskan, tapi ternyata belum juga jelas. Nah, ini perlu diulang-ulang 40 kali kayaknya nih. Maka ratusan atau puluhan ayat menjelaskan itu. Ya, di atas. Tetapi ternyata baik secara sharih terus terang ataupun secara talmih bahasa isyarat dan tersirat. Tapi ternyata tetap juga dianggap alamat palsu. Allahu musta'an. Wa huwa allazi ballaghahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama amara bihi fi qoulihi ta'ala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Dan Al-Quran itulah yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang diperintahkan kepadanya dalam firman Allah, ya ayuhal Rasul, balik ma unzila ilaika min Rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nah, jelas, yang diturunkan itu dari Allah Tabaraka Ta'ala. Supaya menjelaskan lagi bahwa yang diturunkan bukan dari selain Allah. Fakana allazi ballaghahu ta'ala kalamahu 'azza wa jalla. Maka yang Allah turunkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan disampaikan Nabi itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah ini Nabi mengatakan, atamna'uni an uballigha kalam rabbi. Ini perkataan disampaikannya kepada orang Quraisy. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dalam Khalq Af'alil Ibad dan Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami' dan Ibnu Majah dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih, redaksinya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil mauqif. Nabi menawarkan dirinya, yaitu berdakwah di mauqif. Di mana mauqif? Di padang Arafah, di Mina. Nah, pada musim haji, karena haji orang jahiliyah naik haji juga ya. Orang jahiliyah naik haji. Orang musyrikin dulu naik haji. Berarti ini bukti bahwa peninggalan dakwah Nabi Ibrahim masih ada. Nah, kita umat Islam bisa saja terlibat berbuat syirik karena tiada ilmu tadi. Tidak ada ilmu. Makanya dalam hal ini mesti berhati-hati. Ma'asyar kiram. Kemudian ala rajulun yahmiluhu yahmiluni ila qaumi. Adakah di antara kalian wahai jemaah haji yang mau membawa saya ke kaumnya? Artinya menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berdakwah ke kaumnya. Fa inna quraisan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan perkataan Rabbku. Jadi Nabi menyebut itu perkataan Allah tabaraka taala, dan Nabi itu adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, yang perkataannya langsung bisa dipahami. Wa huwa alladhi tahfadhuhu as-sudur wa tatluhu al-alsinah, dan itu pula yang dihafalkan di dalam dada kita dan diucapkan oleh lisan-lisan. Wa yuktabu fil masahib, dan yang dituliskan di mushaf-mushaf. Kaifama tusrab bi qira'ati qari, bagaimanapun dengan qira'atnya para qurra, baik qira'at Asim maupun qira'at Ibnu Katsir dan sebagainya. Walafzi lafiz atau lafaz yang dilafazkan oleh mengucapkan, wahibzi hafiz dan hafalan orang yang hafiz, wahaythu tuliya dan bagaimanapun dibaca, wafi ayyi mawdhi'in quri'a di tempat manapun dibaca, au kutiba atau dituliskan, fi masahifi ahli al-islam dalam mushab-mushabnya orang Islam, wa alwahi sibyanihim dan lauha-lauha batu-batu tulis para anak-anak mereka, wa ghairiha kulluhu kalamullahi jalla jalaluh, semuanya adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-Qur'anu bi'ainihi alladhi naqulu annahu ghairu makhluq, dan itulah Al-Qur'an yang kita katakan bukan makhluk. Fa man zama annahu makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, sesungguhnya dia sudah kufur kepada Allah yang maha besar. Tadi sudah kita katakan kenapa para ulama keras dalam masalah ini, karena tadi akibatnya melanggar perintah Allah, mengajarkan syirik kepada Allah dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tadi sudah kita katakan lebih dari 500 ulama besar Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang berkeyakinan seperti ini, tapi sekali lagi saya ingatkan ini takfirun mutlak. Ya, secara mutlak. Tapi kalau tunjuk orang per orang itu bukan urusan kita. Ya. Bulan misalnya mengatakan makhluk, oh kafir antum. Enggak. Ini enggak boleh. Tapi siapa yang mengatakan itu, ini adalah orang kafir. Karena tidak sedikit dari kita karena syubhat. Karena syubhat. Dan orang Mu'tazilah yang pertama mengusung ini, menurut tuan-tuan mereka mengaku salah enggak? Enggak. Mereka takkan yakin mereka sesat. Buktinya mereka mengadukan kepada khalifah, bahkan para khalifah. Ya kan? Empat khalifah itu bisa mereka pengaruhi dengan alasan Ahmad bin Hanbal itu sesat, ahli bid'ah. Jadi mereka buka bahasa bid'ah juga memerangi. Ya, dianggap Imam Ahmad, Ahmad bin Nasr al-Khuzai, Imam Muhammad bin Nuh, dan Imam al-Buwaiti, murid Imam al-Syafi'i. Mereka ini dianggap oleh mereka orang-orang sesat, bahkan kafir. Bahkan kafir. Mereka mengafirkan. Itulah sebabnya ketika dibunuh, dia anggap halal darahnya oleh kaum Mu'tazilah. Jelas kaum muslimin? Jadi memang seluruh aliran sesat takkan merasa dia sesat. Kapan tahu sesatnya? Setelah berilmu. Di mana datangnya ilmu? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Belajar dengan benar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan jangan dicampur. Sebab kalau sudah bercampur nanti syubhatnya luar biasa. Maka Imam Ibnu Qayyim menceritakan, dia pernah bertemu dengan seorang temannya yang baru saja kembali kepada sunnah dalam menjadi akidah, menangis terisak-isak dia. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, kenapa kau menangis kawan? Subhanallah, saya teringat sungguh lama sekali saya terkungkung oleh syubhatil qaum. oleh subuhat-subuhat mereka, sehingga saya tidak bisa meyakini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang saya merasa bersyukur, hati saya dilapangkan menerima sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Dulu subuhatnya luar biasa. Ahmad, aliran sesat. Muhammad ibn Ahmad bin Nasr, aliran sesat. Al-Buwaiti, aliran sesat. Apa sebab? Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat Allah, bukan makhluk Allah. Itu sesat. Makanya dibalas oleh ulama ahli sunnah supaya jelas bagi masyarakat. Yang sesat itu adalah yang melanggar Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran mengatakan innama amruna iza aranna syai'an naqula lahu kun wa yakun, bahwa perkataan Allah mencipta. Berarti kalau mencipta bukan makhluk. Perkataan Allah itu mencipta, berarti perkataan Allah bukan makhluk. Lalu antum katakan makhluk, mana yang sesat? Saya ulang lagi ya, berana. Kan tadi yang mengatakan Al-Quran makhluk dianggap sesat, bahkan dikafirkan oleh orang Mu'tazilah. Berarti orang Mu'tazilah mengaku mereka salah. Nah. Jelas. Sama dengan sekarang orang Syiah. Mereka menganggap kita salah atau benar? Salah. Maka harus pilih antum, menyalahkan Mu'tazilah atau menyalahkan diri sendiri. Sebab menurut orang Syiah Rafidah, kita ini orang-orang kafir. Karena tidak ikut Syiah Rafidah. Nah, kalau antum benar kan berarti antum? Ya, kalau antum benar kan berarti antum? Ya kafir. Iya kan, mereka katakan kita orang di luar Islam, mereka Islam, kita ini orang tersesat. Nah, benar enggak mereka? Kalau antum benarkan mereka, berarti antum yang sesat. Mau enggak? Kalau gitu harus kita katakan mereka sesat. Kenapa bilang? Karena Al-Qur'an dan hadis kita punya jalan yang terang benderang. Ni Allah menyatakan, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Jelas tak? Jelas. Jadi itu, jadi jangan takut nak, jangan takut nak dibilang sesat tak apa-apa. Selama antum pegang Al-Quran dan Sunnah yang diamalkan oleh as-salafus salih, sesat, ahli bid'ah, tidak ahli sunnah palsu dan sebagainya. Kan lucu ya, yang istiqamah megang sunnah palsu, yang suka campur aduk antara sunnah dengan yang selain sunnah asli. Lucu nak ya? Rujuna. Kalau ini air kotor karena tidak dicampur, lalu campur dengan oli asli. Rujuna. Yang murni menegakkan sunnah dianggap ahli sunnah palsu. Yang ingin campur aduk antara sunnah dengan selain sunnah dianggap ahli sunnah asli. Begitulah logika yang bermain-main itu. Main-main logika. Jadi makanya mikro logika seperti orang yang tidak punya logika. Hanya bermain retorika. Sama seperti yang saya sebutkan kemarin. Ada orang bilang bahwa ini hari raya tapi bukan hari raya. Kan itunya bang? Ini ayo poso 6 dulu, dah ayo rusaknya. Itu bahasa cuy. Ini apa dia buatnya ayo selain Idul Fitri? Ayo 6 dulu, dah ayo rusaknya. Hari raya puasa 6 itu bukan hari raya. Tak putih namu hari raya tapi bukan hari raya. Enggak bingung kita? Hah? Bingung kita dibuatnya. Sama dengan mudik tak boleh pulang kampung. Bingung kita terserah. Saya enggak ngerti juga. Akhirnya terpaksa saya tafsir sendiri. Saya ke arah Bangkinang enggak boleh. Tapi ke arah Rohil, Rokan Hilir boleh. Kalau ditanya oleh petugas kemana Pak? Hilir, bukan mudik. Makanya orang Sumbar tak boleh balik. Orang Bengkalis boleh boleh balik. Karena ke hilir. Makanya pilih nanti kalau yang belum istri, cari istri yang di hilir-hilir. Biar tak masalah pas mudik. Dan ini belum? Sama istri belum? Sudah? Mau yang kedua? Jangan bilang, nanti ketahuan. Kau muslimin dan muslimat di matilah. Jadi hari raya, tapi bukan hari raya. Bingung kaum muslimin dan muslimat. Yang sunnah murni dianggap palsu. Yang bercampur dianggap asli. Begitulah dunia ini kaum muslimin muslimat. Aneh bin ajaib. Ya Allah yang jelas alamatnya dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap alamat palsu. Siapa yang berkeyakinan Allah di atas aras, di atas langit, palsu itu alamatnya. Terus yang mana yang asli? Yang tak jelas. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak utara, tidak selatan, tidak timur, tidak barat, tidak, tidak, tidak, tidak. Itu yang ada. Yang tidak itu yang ada. Yang ada tidak. Kan aneh sih. Yang ada dianggap tidak. Yang tidak dianggap ada. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Nah, kaum Mu'tazilah pengusung ini awalnya. Lalu diambil porsi-porsi oleh aliran-aliran yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk melegalkan itu dianggaplah mereka yang punya legalitas untuk berbicara dalam agama, dan yang mengikuti sunnah Nabi dianggap tidak legal. Bisa. Oleh itu kaum muslimin muslimat, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tidak menguji kita kecuali dengan yang kita sanggupi. Semoga tidak terjadi fitnah, dan bila Allah ingin menjadikan fitnah, mudah-mudahan kita diambilnya ke sisinya. Amin. Ya, salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bila Engkau menginginkan fitnah, bi khalqika fitnatan waqbitna ilaika ghaira maftunin. Maka ambil nyawa kami tanpa tersentuh oleh fitnah tersebut. Tanpa fitnah. Tadilah saya katakan. Empat khalifah berhasil memberi. Sangat banyak ulama yang terbunuh dan diasingkan, yang dimutasi, yang di... Apa istilahnya selain mutasi? Dinontugaskan. Ya, diberhentikan banyak. Gara-gara itu. Sebab yang asli itu palsu, yang palsu itu asli. Allah musta'an. Sabar ya. Sabar ya. Ini ngaji berat kan ya. Besok kita sambung lagi sih. Ya, besok kita sambung lagi. Harus beransur-ansur nampaknya. Karena berat. Antum sendiri yang salah. Kenapa mau? Ya. Jadi kamu, jadi orang Quraisy menghalangi saya menyampaikan perkataan Rabbku. Nabi menyebut Al-Quran sebagai kalamu Rabbina. Perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu ya. Ya, jam sudah akur. Ya, jam sudah akur. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Awalnya tadi saya agak pening-pening dikit ya. Karena pulang dari Bangkinang semalam tuh sudah baru jam 1 bang ya. Agak pening-pening tadi bang. Cuman berjumpa antum ini masya Allah. Ternyata penderitaan antum lebih berat dari saya. Hanya ilah peningnya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat Pak ya. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah itu kelemahan saya. Mungkin dari syaitan. Maka marilah kita saling meluruskan. Saling menasihati. Tapi bukan dengan menebar fitnah di mana-mana. Karena banyak orang nasihati. Tapi dibuka umum semuanya. Sebulan begini. Dengan bahasa sindiran seperti nyata gitu ya. Tapi itu subhanallah. Hati-hati itu. Semajikan semoga Allah sehatkan hati kita. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak jarang yang menuduh. Yang menuduh. Kadang-kadang dia sendiri yang menuduh. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kaji kita hari ini. Satu. Bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah. Bukan makhluk. Dan aliran-aliran yang mengatakan selain itu berarti menyimpang dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama, menggugat Al-Qur'an sebagai kalamullah dalam umat Islam adalah kaum Mu'tazilah. Nadi sebagian aliran dalam Islam mencoba menjawab, membersihkan orang-orang Mu'tazilah tetapi dengan alat yang dipakai oleh orang Mu'tazilah. Ya, dengan logika yang dipakai oleh Mu'tazilah. Sehingga karat-karat pemikiran itu masih tetap lengket. Jadi tidak bersih, sebersih-bersihnya. Nah, disinilah tugas ulama Ahlus Sunnah untuk memakai yang dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yaitu Al-Huda wa Dinil Haqq. Ilmu berdasarkan wahyu dan amal nyata yang benar dan dapat legalitas diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab udah imunafik wa dinul haq, amal yang saleh dipadukan menjadi takwa. Dan itulah yang akan meninggikan agama ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang thayyib, dan keluarga yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hawari ba'dal kawar. La hawla wa la quwwata illa bik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhanaka Allahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.